الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ بكلمة اليوم، أحب أن أرحب بأخي الشيخ فيرندا جزاه الله خيرا، المترجم لهذا اللقاء، وأحييه بعد عودته من إجازته السنوية من بلاده أندونيسيا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك فيه وفي ذريته. والترجمة هذه عندك الآن يا شيخ فواز. نعم يا شيخ. إخوة الإسلام، demikian mukadimah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Beliau berkata, segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga dan para sahabat seluruhnya. Amma ba'ad. Sebelum saya memulai kajian pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang untuk saudaraku Firanda. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuknya yang menjadi penerjemah pada pertemuan ini. Dan kami ucapkan selamat datang setelah kembalinya beliau dari liburan tahunan di negeri Indonesia. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan taufik dan keberkahan kepadanya dan keluarga serta keturunannya. Tafadhal ya Syekh. Amma mawdu'u liqa'il yawm, fa kama na'lam ayyuhal ikhwatul kiram, nahnu na'ishu al-an al-ayyam al-akhirah wal-lahadhat al-akhirah min syahri Ramadhan al-mubarak. ولقد كانت ولله الحمد أيام هذا الشهر معمورة بالصيام والذكر وتلاوة القرآن، ولياليه منيرة مضيئة بالصلاة والقيام. فمضت تلك الأيام الغرر، وانتهت تلك الليالي الدرر، وكأنما هي ساعة من نهار. فنسأل الله عز وجل أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة فيما بقي، وأن يتم لنا شهرنا الكريم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يعيد علينا جميعا هذا الشهر أعواما عديدة ونحن نتمتع باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah dan keselamatan bagi kita semua. Amma ba'd, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya sekarang kita berada pada saat-saat terakhir dari bulan suci, bulan Ramadan. Hari-hari telah berlalu, hari-hari telah kita penuhi dengan banyak ibadah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan salat. Di siang hari kita berpuasa, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, dan di malam hari kita penuhi malam bulan Ramadan dengan salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa bahwasanya hari-hari tersebut telah berlalu, seakan-akan hanya beberapa saat saja. Hari yang penuh dengan keberkahan tersebut seakan-akan hanya beberapa saat saja. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hari-hari yang telah kita lewati, hari-hari yang telah lalu yang telah kita lewati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hari-hari yang akan datang pun demikian, dipenuhi dengan barokah, dipenuhi dengan ibadah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan Ramadan kita, menyempurnakan bulan suci ini dengan membebaskan kita dari siksaan api neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar mengembalikan, agar memberikan kita kesempatan untuk kembali menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Demikianlah ikhwan fil azan ya Allahu ayakum, tanpa terasa hari telah berlalu, tinggal kita bagaimana melanjutkan ibadah yang senantiasa kita kerjakan di bulan suci ini. Ayuhal ikhwatul kiram, inna Allah azza wa jal syara'a لنا في ختام هذا الشهر عبادات جليلة وعظيمة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عبادتنا وتتم بها علينا نعمة ربنا. وهذه العبادات هي ثلاث عبادات: زكاة الفطر والتكبير عند إكمال عدة الصيام وصلاة العيد. وسأتكلم عن كل واحدة من هذه العبادات الثلاث بكلام مختصر مفيد إن شاء الله. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita telah memberikan, mensyariatkan bagi kita di penghujung bulan suci yang penuh keberkahan ini, Allah telah mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah yang sangat agung, yang merupakan penyempurna dari ibadah kita di bulan Ramadan. Di antara ibadah-ibadah tersebut ada tiga ibadah yang merupakan penyempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah zakatul fitr, dan yang kedua yaitu bertakbir tatkala kita selesai dari bulan suci Ramadan, dan yang ketiga adalah melaksanakan salat Al-Aid atau melaksanakan perayaan hari raya Al-Aid. Dan insyaallah beliau akan menjelaskan ibadah tersebut satu persatu dengan kalimat yang singkat, akan tetapi dengan penjelasan yang gamblang insyaallah. Amma zakatul fitr فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. Adapun yang pertama zakatul fitr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitr dengan ukuran satu sok dari makanan pokok yang ada di negara kita, di daerah kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir." Kata beliau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr berupa satu sa' dari tamar korma atau satu sa' dari syair dari gandum. Diwajibkan bagi siapa? Kata beliau, alal abd, bagi hamba, wal hur, bagi orang yang merdeka, wal dzakar wal untha, baik bagi laki-laki dan juga bagi wanita, was saghir wal kabir, demikian juga kewajiban bagi anak-anak maupun orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Demikian lafal hadisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk membayar zakatul fitr berupa satu sa' dari korma atau satu sa' dari gandum, diwajibkan bagi alal abdi wal hurri wal dzakari wal unthar was saghir wal kabir minal muslimin, diwajibkan bagi budak, demikian juga orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, demikian juga anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitr ini dikeluarkan sebelum dilaksanakan salat Id. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Dan diriwayatkan dalam sahihain, yaitu dari dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari Idul Fitri so'an min ta'am, yaitu kami mengeluarkan satu so' dari makanan. Kemudian dia berkata, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Tatkala itu makanan kami yang kami keluarkan untuk zakat adalah gandum, kemudian zabib, zabib itu adalah anggur yang dikeringkan, wal-aqid, wal-aqid itu adalah susu yang dikeringkan, dan tamar, korma, itulah makanan yang mereka keluarkan untuk dibayarkan zakat pada saat itu, yaitu gandum, kemudian anggur yang dikeringkan, susu yang dikeringkan, dan juga korma. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk membayar zakat fitr, zakat fitrah, apa tujuannya? Tuhratan lis-sha'im, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi wal rafath, dari sikap mereka yang sia-sia tatkala mereka berpuasa, wal rafath, dan perkataan-perkataan keji yang mereka ucapkan, perkataan-perkataan buruk yang mereka ucapkan tatkala mereka berpuasa. Jadi fungsi dari zakat al-fitr untuk mensucikan mereka dari hal-hal ini. Kemudian apa? Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitr juga fungsi yang kedua adalah untuk dijadikan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman addaha ba'da salat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Adapun barang siapa yang bayar zakat fitrah setelah salat Id, maka dia hanyalah sedekah biasa, bukan sedekah zakatul fitr. Wa yajib 'ala al-muslim an yukhrijaha 'an nafsihi wa 'amman تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، ولكن يخرجها عن من باب الاستحباب. أما الأولاد الصغار حتى الرضع فيجب أن يخرج عنهم، لكن الحمل الذي في البطن لا يجب إخراجه عنه إلا من باب الاستحباب. ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وإن كان من يلزمه أن يفطر عنهم في بلد وهو في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، ويجوز له أن يفوضهم في إخراجها عنه وعنهم في بلدهم. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya yang dia wajib untuk membayar nafkah bagi mereka, yaitu dia wajib, kalau begitu dia wajib untuk membayar zakat untuk dirinya sendiri, demikian juga untuk istrinya, demikian juga untuk anak-anaknya, dan seluruh orang-orang yang di bawah tanggungannya wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka. Syekh menjelaskan juga bahwasanya tidak wajib bagi dia untuk membayarkan zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan, itu tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Akan tetapi barang siapa ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang terdapat dalam kandungan, hukumnya hanya sunnah saja, akan tetapi tidak wajib. Adapun anak-anak yang menyusui, yang masih bayi, meskipun masih bayi, mereka juga wajib bagi kita untuk bayarkan zakat fitrah mereka. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya jika seorang berada di suatu negeri, ya, kemudian dia dapati hari terakhir bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah di mana dia berada. Jika dia sedang safar ke luar negeri, kemudian dia dapati akhir bulan Ramadan di saat itu, maka dia keluarkan zakat fitrah di tempat di mana dia berada. Adapun anak-anaknya, misalnya dia meninggalkan anak-anaknya, istrinya di negara yang lain, maka kata Syekh boleh dua perkara. Boleh dia bayarkan zakat fitrah di tempat dia sedang berada sekarang, meskipun anak-anak dan istrinya di negara yang lain, atau bisa juga dia bayarkan zakat fitrah mereka di negara yang sedang ditempati oleh anak-anak dan istrinya. Jadi boleh di tempat dia berada ataupun di negara tempat anak-anak dan istri dia. Wa waqtu ikhraj zakat al-fitr yabda bi ghurub asy-syams min lailat al-Eid wa yastamir ila salat al-Eid qabla as-salat wa yajuz ta'jiluha قبل العيد بيوم أو يومين، أي في اليوم 28 واليوم 29، وقبل ذلك لا يجوز، قبل هذين اليومين لا يجوز أن تخرج. وتأخير إخراجها إلى صبح العيد قبل الصلاة أفضل، وإن أخرجها وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاء لأن وقتها ما قبل صلاة العيد. والمستحقون لزكاة الفطر هم المستحقون لزكاة المال فيدفعها إلى الفقراء المساكين المحتاجين سواء دفعها إلى الفقير نفسه أو إلى وكيلا إذا كان له وكيل يدفع لوكيله في وقت الإخراج. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah, kata Syekh bahwasanya waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, yaitu di malam Id. Di malam Id, yaitu tatkala kita hari terakhir bulan puasa, tatkala matahari terbenam, maka itulah saat mulai kita membayarkan zakat fitrah, yaitu di malam Lebaran. Terus waktu terus berjalan sampai dilaksanakan salat Id. Itulah waktu yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Jadi pada waktu malam Lebaran sampai waktu terakhir tatkala dilaksanakan salat Id. Kemudian Syekh menjelaskan, namun boleh juga disegerakan untuk dibayar zakat fitrah tersebut 2 hari sebelum hari Lebaran, yaitu pada tanggal misalnya tanggal 28 atau tanggal 29 bulan Ramadan. Tanggal 28 kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Akan tetapi kata beliau, adapun sebelum itu, ya 3 hari misalnya tanggal 25, tanggal 24, maka kata Syekh tidak boleh dibayarkan zakat fitrah sebelum waktunya. Ya, jadi kalaupun diajukan bolehnya yaitu 2 hari sebelum Lebaran, tanggal 28 atau tanggal 29 bulan Ramadan. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun mengakhirkan pembayaran zakat fitrah sampai di pagi hari sholat Id, maka itu lebih afdal. Jadi setelah sholat subuh hari Lebaran kita keluarkan zakat fitrah, itu lebih afdal sebelum sholat Id. Ini waktu yang sangat dianjurkan oleh para ulama, setelah sholat subuh sebelum sholat Id tatkala hari Lebaran. Namun jika kita mengakhirkan pembayaran zakat fitrah tanpa ada uzur sampai selesai sholat Id, maka kita berdosa. Orang yang mengakhirkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sholat Id tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Namun tetap wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah sebagai qadha, ya. Dia mengqadha pembayaran zakat fitrah meskipun sudah keluar waktunya. Adapun orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah, kata beliau, kata Syekh, sama seperti orang-orang yang berhak untuk menerima zakat mal, sama saja. Kemudian bisa kita bayarkan zakat fitrah tersebut langsung kepada orang miskin, fakir miskin yang kita langsung bisa bayarkan langsung, atau kita serahkan kepada orang-orang yang kita percayai untuk sebagai wakil kita dalam pembagian zakat fitrah. Miqdar صدقة الفطر عن الشخص الواحد سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكر أو أنثى عن الشخص الواحد صاع من البر أو من الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط فيخرج من هذه الأصناف ما كان معتادا أكله في بلده وكذلك يخرج من غيرها من طعام البلد الذي يغلب استعماله في البلد مثل الأرز والذرة والدخن وغيرها وينبغي أن ننتبه هنا أيها الأخوة المستمعون أنه لا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلا عن الزكاة لأن ذلك مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن إخراج القيمة معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة مع أن النقود كانت موجودة عندهم وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فينبغي أن نحرص على أن نخرج الزكاة كما أرشدنا إلى ذلك في السنة. Adapun ukuran zakat fitrah maka sebagaimana telah dijelaskan bagi setiap orang masing-masing orang membayar 1 sa', ya, ukurannya 1 sa'. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun orang tua, sama saja ukurannya, 1 sa'. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan adalah syair gandum karena itu makanan mereka, makanan pokok mereka. Mereka mengeluarkan 1 sa' dari gandum atau dari zabib yaitu korma yang dikeringkan atau dari akid, akid adalah susu yang dikeringkan. Itulah makanan atau dari tamar dari korma, itulah makanan pokok mereka. Adapun kita di Indonesia yaitu sesuai dengan makanan pokok yang biasa kita makan atau yang sering dimakan oleh masyarakat kita. Contohnya seperti boleh kita mengeluarkan zakat dari beras atau dari sagu atau dari jagung, karena ini makanan yang sering dimakan oleh masyarakat kita. Kemudian saya mengingatkan bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan membayar uang. Jangan kita bayar uang untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Kata beliau, karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka tetap membayar makanan. Padahal kita tahu bersama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada alat pembayaran, sudah ada uang, sudah ada nukut. Demikian juga di zaman para sahabat sudah ada uang, namun mereka tidak membayar zakat fitrah dengan uang. Akan tapi mereka membayar zakat fitrah dengan mengeluarkan satu sha' dari makanan yang sering mereka makan. Oleh karena itu kata Syekh, hendaknya kita jangan menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan kita berusaha untuk membayar zakat fitrah sebagaimana mereka bayarkan. Ingatkah kita pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa zakat al-fitr kama arafna hiya an yukhraj sa' min ajnas at-ta'am allati marra dhikruha qabla qalil, was-sa' qaddarahu ba'd ahl al-'ilm بالكيلو غرام ما يقرب من 3 كيلو ما يقرب من 3 كيلو غرام تقريبا. Kita telah jelaskan tadi bahwasanya zakat fitrah itu dibayar 1 sha', ukurannya sha' zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sha' itu sejenis ukuran volume, ukuran volume di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sha' di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan dari berbagai macam makanan pokok di zaman itu sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Adapun para ulama di zaman sekarang ini memperkirakan bahwasanya itu sha' itu kira-kira sekitar 3 kg ya. Lebih kurang sekitar 3 kg kalau diukur dengan timbangan zaman sekarang kita ini. Amma at-takbir fa innahu yusra' min ghurub asy-syams lailat al-'id. يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكملوا العدة عدة الصيام. إذا كملت عدة الصيام وغربت الشمس من ليلة العيد بدأ وقت مشروعية التكبير. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قضى التكبير. أما صفة التكبير فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول ذلك كل مسلم بمفرده، كل مسلم يردد ذلك بمفرده. أما التكبير الجماعي بصوت واحد يتفق بالبدء والانتهاء فليس من السنة، ولم يفعله أحد من سلف الأمة، والخير كل الخير في اتباعهم. وكذلك السنة في حق النساء أن يكبرن سرا لا يرفعن أصواتهن بالتكبير. Adapun bertakbir tadi kita telah selesai dari zakat al-fitr. Adapun takbiran, maka saya menjelaskan disyariatkan takbir itu sejak terbenam matahari tatkala malam lebaran. Terus bertakbir sehingga selesai solat Id. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullah. Allah mengatakan agar kalian menyempurnakan iddah, yaitu agar kalian menyempurnakan hitungan puasa bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian mentakbir Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disyariatkan setelah menunjukkan setelah selesai puasa langsung disyariatkan untuk bertakbir membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi kaum lelaki untuk mengeraskan suara mereka tatkala mereka bertakbir, baik di masjid maupun di pasar maupun di rumah-rumah, untuk menunjukkan bagaimana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bagaimana rasa bersyukur mereka atas nikmat yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada mereka, dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sampai selesai salat Id. Begitu selesai salat Id, maka selesai pula takbiran. Adapun tata cara bertakbir atau apa yang diucapkan tatkala bertakbir, diriwayatkan atau datang dari sebagian sahabat, mereka tatkala bertakbir mereka mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya ulangi, diriwayatkan dari sebagian sahabat, mereka tatkala bertakbir mereka mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya yang sunnah yaitu bahwasanya setiap orang bertakbir sendiri-sendiri, masing-masing bertakbir sendiri-sendiri, tidak mengadakan paduan suara. Adapun mengadakan paduan suara awal takbiran dan akhir takbiran sama-sama, ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karena itu masing-masing bertakbir dengan sendiri-sendiri. Kalau pas suara mereka pas sama, ini tidak jadi masalah. Adapun mengenyangaja untuk mengadakan paduan suara dari awal sama dan akhir sama, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ingat, wal khairu kullul khair fittiba'i man salaf, bahwasanya sebaik-baik kebaikan adalah dengan mengikuti orang-orang terdahulu, para salafus saleh, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tidak menyelisih mereka. Adapun para wanita, maka mereka bertakbir dengan sirran, bertakbir dengan suara yang pelan, didengarkan oleh mereka sendiri dan tidak mengangkat suara mereka. Wa min al-ahkam al-mutaalliqah bil-'id anna al-muslim yustahabbu lahu al-ightisal lil-'id wa an yalbas ahsana thiyabah. ولا يجوز للمسلم أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بثياب من حرير أو ثياب مسبلة أو بلباس يصف العورة ويحجمها أو بلباس يعد من خصائص الكفار. كذلك لا يجوز له أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بحلق لحيته، لأن حلق اللحية مخالفة للسنة ومخالفة للفطرة ومخالفة للجمال الحقيقي، لأن الجمال الحقيقي أيها الإخوة حقا والتزين صدقا يكون باتباع السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وهديه أحسن الهدي، وقد كان عليه الصلاة والسلام معفيا لحيته وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. والمرأة يشرع لها الخروج إلى المصلى وأن تشهد الخير بدون تبرج ولا تطيب، ويجب على المرأة المسلمة أن تربى بنفسها من أن تذهب لطاعة الله وهي متلبسة بمعصية التبرج والسفور والتطيب أمام الرجال الأجانب. Dan di antara perkara-perkara masalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah salat Id, saya menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang muslim tatkala hendak melaksanakan salat Id, dia mandi ya, membersihkan tubuhnya, kemudian dia memakai pakaian yang terbagus yang dia miliki, memakai pakaian yang indah untuk melaksanakan salat Id. Namun Syekh mengingatkan, tidak boleh bagi kaum muslimin ya, baik tatkala Id maupun selain Id, untuk menggunakan baju-baju yang terlarang. Jangan sampai dia semangat untuk berhias, akhirnya tatkala Id dia menggunakan pakaian-pakaian yang indah namun terlarang dalam syariat. Contohnya memakai pakaian yang terbuat dari harir, pakaian yang terbuat dari sutra. Bagi kaum laki ini tidak boleh, meskipun indah. Jangan dia beralasan saya ingin berhias tatkala salat Id, maka saya pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini tidak boleh. Kemudian jangan juga dia isbal, yaitu memanjangkan celananya atau sarungnya lebih dari mata kaki. Ini tidak diperbolehkan. Demikian juga, jangan dia ingin berhias, akhirnya dia memakai pakaian yang merupakan khosais orang-orang kafir, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Pakaian ini terkenal di kalangan orang kafir. Saya ingin berhias tatkala lebaran, ingin pakai baju mereka. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan sama saja tatkala sholat id ataupun selain id di hari-hari yang lain. Demikian juga para lelaki, janganlah mereka berhias, menghiasi wajah mereka dengan mencukur jenggot mereka, ya. Jangan, saya ingin supaya kelihatan tampan, saya mencukur jenggot saya. Ini tidak diperbolehkan karena ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyelisih fitrah. Dan ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum lelaki, ketahuilah bahwasanya jamal al-haqiqi, bahwasanya keindahan yang merupakan hakikat dari keindahan, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajmalun nas, adalah orang yang sangat tampan. Namun bagaimana beliau, apakah beliau ketampanannya dengan mencukur jenggotnya atau memanjangkan jenggotnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memanjangkan jenggot beliau. Kita ingin mendapatkan ketampanan yang hakiki dengan mengikuti bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat, mereka memanjangkan jenggot mereka. Adapun para wanita, maka disunahkan bagi mereka untuk menyaksikan kebaikan. Mereka keluar untuk mengikuti salat Id. Disunahkan bagi mereka untuk keluar mengikuti salat Id. Akan tetapi Syekh mengingatkan, jangan sampai tatkala mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk menghadiri salat Id, kemudian mereka bertabarruj, berhias-hias, mempersolek wajah mereka, menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki, atau kemudian bertatoyub dengan memakai minyak-minyak wangian yang tercium oleh kaum lelaki bahkan dari jarak jauh. Jangan sampai mereka berhias untuk keluar sholat id dengan melakukan hal ini. Jangan sampai mereka mencampurkan ketaatan yang mereka lakukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya menghadiri salat Id merupakan syariat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampuri dengan kemaksiatan berupa tabarruj ataupun bertatoyub memakai wangi-wangian yang baunya tajam sehingga tercium oleh kaum lelaki. Wa yusann lil muslim an ya'kul tamarat في عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى الصباح الباكر. كذلك يسن له إذا خرج أن يخالف الطريق فيذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر. كذلك ليس قبل صلاة العيد ولا بعده سنة قبلية ولا سنة بعدية في الصلاة. إذا وصل إلى المصلى ليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية، لكن إن كانت الصلاة مقامة في مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya disunahkan bagi kita tatkala ingin keluar salat Id untuk memakan beberapa korma sebagaimana disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi salat Id kita makan beberapa butir korma. Kemudian tatkala kita berjalan menuju tempat pelaksanaan salat Id, hendaknya kita mengambil jalan yang lain berbeda dengan jalan tatkala kita pulang. Jadi kita memperbanyak jalan. Jalan tatkala pergi menuju sholat id, tatkala pulang kita berusaha mencari jalan yang lain. Demikian juga Syekh mengingatkan bahwasanya tatkala sholat id, tidak ada namanya sholat sunnah qobliyah dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Tidak ada sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat id, apalagi sholat sunnah dua rakaat setelah sholat id. Kecuali jika pelaksanaan sholat id tersebut dilaksanakan di masjid. Maka jika tatkala kita masuk dalam masjid, kita solat dulu tahiyatul masjid sambil menunggu solat Id. وصفة صلاة العيد أن يصلي ركعتين يفتتح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بخمس تكبيرات لما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات وقد ثبت فعل هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكبيرات في صلاة العيد سنة وليست واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها فإن نسيها المسلم أو فاته شيء منها أكمل صلاته ولا شيء عليه ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء عليه بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء عليه. والحمد يكون بقول الحمد لله، والثناء بذكر شيء من أسماء الله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس بعد العيد، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. لكن الأولى بالمسلم ولا شك هو الجلوس والاستفادة من الخير الذي يقال له. Adapun bagaimana tata cara pelaksanaan sifat salat Id, maka Syekh menjelaskan yaitu dilaksanakan salat Id 2 rakaat, rakaat pertama dengan 7 takbir yaitu, dan rakaat kedua pada rakaat kedua dengan 5 takbir. Kenapa? Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil Id wal Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir tatkala salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, fil ula sab'at takbirat, tatkala rakaat pertama beliau bertakbir 7 takbir, dan tatkala rakaat kedua beliau bertakbir dengan 5 takbir. Dan telah sabit juga diriwayatkan dari sebagian dari sahabat tentang pelaksanaan hal ini. Namun saya mengingatkan, bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Artinya jika seorang kemudian lupa untuk bertakbir 7 kali atau lupa untuk bertakbir 5 kali, maka tidak mengapa, la syai alaih, tidak jadi masalah, karena yang dia tinggalkan hanyalah sunnah. Namun kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang kita baca di antara 2 takbir ya, karena rakaat pertama 7 takbir, di antara takbir-takbir tersebut apa sih yang kita baca? Kata Syekh, tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya zikir khusus yang harus dibaca tatkala di antara 2 takbir. Akan tetapi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Baina kulli takbiratain hamdunillah wa sana'un alaih." Bahwasanya di antara 2 takbir itu ada pujian terhadap Allah dan ada sana, sama juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu yaitu dengan kita mengatakan alhamdulillah. Adapun sana itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menunggu takbir berikutnya, kita mengatakan alhamdulillah, kemudian kita sebutkan nama-nama Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id, maka beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id, maka beliau pun berkhutbah. Dan ini kata Syekh, hukum orang yang mendengarkan khutbah tidak wajib. Boleh bagi dia untuk pergi dan boleh bagi dia untuk mendengarkan khutbah, karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin duduk maka falyajlis, dan barang siapa yang ingin pergi falyadhhab. Barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah silakan, dan barang siapa yang ingin pergi maka silakan dia pergi. Jadi hukumnya hanya sunnah, kan, tapi kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib setelah pelaksanaan salat Id. Wa يوم العيد يوم مبارك يفرح فيه المؤمنون ويصلون هذه الصلاة الجامعة ويتلقون يوم العيد بالبشر والسرور والمحبة والدعاء. وأحسن ما يدعى به في يوم العيد يدعو به المسلم لإخوانه إذا لقيهم: تقبل الله منا ومنكم. وهذا الذي كان يفعله الصحابة، فإذا لقي إخوانه يقول: تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو لإخوانه بالقبول. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والعتق من النار، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Hari Eid, hari Lebaran, merupakan hari yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kaum mukminin bergembira menyambut kemenangan yang telah mereka dapatkan. Maka mereka pun memenuhi hari tersebut dengan melaksanakan salat Id. Kemudian tatkala mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka sama kaum muslimin, maka mereka pun mendoakan mereka, mendoakan sesama saudara mereka. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya doa yang terbaik tatkala seorang muslim bertemu dengan saudaranya di hari Id dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kami dan menerima amalan soleh kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan demikianlah yang dibacakan atau diucapkan oleh para sahabat tatkala mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka di hari yang penuh barakah tersebut. Setiap dari kita berusaha untuk mendoakan saudara kita. Setiap kita bertemu dengan saudara kita, kita doakan semoga apa ibadah yang telah mereka lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita taqabbalallahu minna wa minkum. Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghujung dari kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat malam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Demikian saja, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, demikian ikhwatal Islam, materi dari pembahasan mengenai Zakatul Fitr dan Aidul Fitr bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan ada waktu 5 menit terakhir bagi kita. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, biasanya kita setelah sholat Id, setelah khutbah ada doa bersama, itu bagaimana? Yang lalu biasanya suka bersalam-salaman di masjid, dan ada juga kita berkunjung, meniatkan untuk berkunjung ke kakek kita, ke nenek kita, atau ke saudara kita yang lain, itu hukumnya gimana? Dan bagaimana Rasul dulu menjalankannya? Dan kita di sini wajib menjalankan atau tidak? Itu saja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. في ما يتعلق بالدعاء فالإمام بعد الصلاة يشرع له أن يخطب خطبة جامعة وفي هذه الخطبة يدعو لعموم المسلمين ويؤمن الناس على دعائه لا أن بعد الخطبة يجلس جلوسا آخر للدعاء وإنما في الخطبة نفسها يدعو والناس يؤمنون على دعائه وفيما يتعلق بالمصافحة فهذا طيب يعني التلاقي بالتصافح يعني يصافح المسلمون بعضهم بعضا مع الدعاء فهذا أمر طيب والصحابة كانوا رضي الله عنهم إذا تلاقوا يتصافحون وإذا قدموا من سفر تعانقوا فالمصافحة طيبة وإن حصل عناق يعني لا بأس بذلك يعني خاصة إذا كان عن طول غيبة عن أخيه الذي لقيه فهذا يكون في حكم المسافر أشبه ما يكون بالمسافر إذا طال عهده بأخيه ولقيه بالعناق لا بأس بذلك وفيما يتعلق بزيارة الأقارب فليوم العيد من أحسن الأيام التي يكون فيها التزاور والتواصل والجيران هذا كلها من الأعمال الطيبة التي يحرص عليها المسلم في يوم العيد Syekh menjelaskan bahwasanya seorang imam tatkala dia berkhutbah maka dia berdoa bagi kaum muslimin tatkala sedang berkhutbah sama saja di tengah khutbah atau di akhir khutbah dia berdoa bagi kaum muslimin dan kaum muslimin yang mendengarkan khutbahnya mengaminkan doa imam tersebut khatib tadi kita aminkan doanya tatkala dia berdoa di tengah khutbah maupun di akhir khutbah adapun setelah khutbah selesai kemudian setelah khutbah selesai kemudian dia duduk khusus untuk berdoa secara berjamaah ini tidak disyariatkan oleh tidak disyariatkan kata Syekh doa itu tatkala sedang khutbah meskipun di tengah ataupun di akhir khutbah adapun selesai khutbah kemudian duduk berdoa bersama ini tidak disyariatkan kemudian Syekh menjelaskan adapun permasalahan salam-salaman tatkala setelah salat Id maka ini perbuatan yang sangat baik kata Syekh ya kita bersalam-salaman di antara kaum muslimin ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi disertai dengan doa yang tadi kita sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum sambil bersalam-salaman kita doakan saudara kita kalau kita peluk-pelukan juga kata Syekh tidak mengapa terlebih-lebih lagi jika ternyata sudah lama kita tidak bertemu dengan saudara kita kita baru ketemu tatkala di lapangan salat Id. Kita ketemu saudara kita, maka kita segera berpelukan. Kemudian sambil mendoakan dia, dia pun mendoakan kita. Ini adalah amalan yang sangat indah. Sebagaimana para sahabat, mereka demikian juga. Mereka kalau bertemu dengan sesama mereka, mereka bersalam-salaman. Dan jika mereka datang dari safar, sudah lama tidak ketemu, maka mereka pun bermu'anaqah, mereka pun berpelukan di antara mereka. Hal ini hukumnya sama dengan orang yang sudah lama antulil ghaibah, sudah lama tidak bertemu dengan saudaranya, dan ternyata bertemunya di lapangan Id, lapangan salat Id, maka dia pun bersalam-salaman dan berpelukan sambil berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun menziarahi karib kerabat ataupun tetangga tatkala hari lebaran, maka ini merupakan amalan yang sangat baik, kata Syekh. Maka kita ambil kesempatan tatkala di bulan di hari lebaran kita mengunjungi karib kerabat kita, dan juga kita mengunjungi tetangga-tetangga kita. As-Sallahu azza wa jalla li al-jami' tawfiq was-sadad wal-'aun 'ala kull khair. وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا التواصل من خلال هذا البرنامج. وإذا كان يوم السبت القادم يوم الأحد القادم يوافق يوم العيد فنتوقف إلى الأسبوع الذي يليه، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى البرنامج. ودعواتي للجميع بالتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Demikian pengajian kita pada hari ini. Syekh mengatakan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita selalu di atas kebaikan dan selalu di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita berusaha untuk senantiasa melanjutkan acara pengajian kita ini setiap minggu. Jika ternyata hari minggu depan itu waktunya pas salat Id, pas sudah hari lebaran, maka pengajian kita kita hentikan dulu dan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Ya. Demikian saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.